بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل صدقة الشحيح الصحيح. باب keutamaan sedekahnya orang yang syahih. Syahih, orang yang bakhil. Syahih, bukhlun ma'hirsin, orang yang sedang bakhil plus ambisi mengejar dunia. Itu syahih, bakhil yang disertai dengan ambisi meraih dunia. Bab fadilahnya, fadilah sedekahnya orang yang sedang bakhil lagi ambisi dunia. As-sahih, dalam keadaan sehat. Jadi seseorang itu sehat wal afiat badannya, dalam keadaan lagi seneng-senengnya duit, seneng-senengnya dunia, lagi semangat-semangatnya mengejar dunia, dia sedekah ketika itu. Itu yang paling afdal fadilahnya, sedekah orang yang demikian. Liqaulihi ta'ala, dikarenakan firman Allah subhanahu wa ta'ala: wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Wa anfiqu, dan berinfakkan, dan berinfaklah. Mimma razaqnakum, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Ini ayat menjelaskan kepada kita satu anjuran berinfak dari harta kita. Dua, anjuran berinfak dikala sehat. Anjuran berinfak dikala kita sehat, sebelum mati, sebelum sakratul maut. Waleh. Wa qawlihi, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah. Al-ayat. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, infakkan dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya yawm, sebelum datang suatu hari, la bay'un fihi, tidak ada jual beli badannya. Wala khullatun, tidak ada teman karib padanya. Wala syafa'ah, dan tidak ada manfaatnya syafa'at padanya. Kapan ya kon? Bangkitnya kiamat. Bangkitnya kiamat. Ini juga sama anjuran untuk berinfak fisabilillah sebelum datangnya kiamat. Perbedaan antara ayat pertama dan yang kedua. Kalau ayat yang pertama menyebutkan batas akhir sedekah untuk individu-individu muslim. Batas akhir sedekah untuk individu muslim. Berinfaklah sebelum datang kematian. Kematian itu batas akhir infak dan sedekah untuk individu-individu muslim. Jadi seorang muslim itu dia bisa berinfak, dia bisa beramal. Kapan batas akhirnya? Ketika dia mati. Adapun ayat yang kedua menjelaskan batas akhir infak dan sedekah untuk seluruh umat manusia. Batas akhir untuk seluruh manusia, yaitu ketika bangkitnya kiamat. Intinya ayat ini menjelaskan tentang perintah bersedekah, anjuran untuk bersedekah di saat kita sedang sehat sebelum kita mati, sebelum datangnya kiamat. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Musa ibn Ismail Abu Salama At-Tabudzaki Al-Minqari Musa bin Ismail Al-Minqari Abu Salama At-Tabudzaki قال حدثنا عبد الواحد عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا عمارة ابن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو بن حزم أبو زرعة yang di kalangan tabi'in itu beliau Abu Zur'ah ibn Amr ibn Hazm. Kalau Abu Zur'ah di kalangan para ulama ahli hadis Ubaidullah bin Abdul Karim Abu Zur'ah Ar-Razi Imam Jarh wa Ta'dil. Tapi kalau Abu Zur'ah tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat namanya Abu Zur'ah ibn Amr ibn Hazm. Qala haddathana Abu Hurairah. Namanya siapa Abu Hurairah? Abdurrahman Sahr Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah asalnya dari mana? Dari Yaman. Naam, asluhu Yaman, dari suku Daus. Barakallahu fikum. Ini soalun kabir. Saya punya pertanyaan besar yang menjawab Qismuddin 3 dan Qismuddin 1. Qismuddin 2 istirahat dulu. Qismuddin 3 dan Qismuddin 1 yang harus menjawab. Pertanyaannya adalah ma huwa akhiru haditsin fi sahih al-Bukhari? Hadis yang terakhir dalam sahih Bukhari. Anda kata Naam, kalimatani khafifatani 'ala al-lisani thaqilatani fil mizani habibatani lirrahman. Subhanallah bihamdi subhanallahil 'azim. Itu bukan soal inti ya, Ifta. Sebutkan dari siapa sahabatnya, siapa tabi'innya, siapa pula yang meriwayatkan dari tabi'innya. Sahabatnya Abu Hurairah wa anhu. Nah, itu soal yang paling inti. Yang Qismuddin 1 dan Qismuddin 3. Endaka Abdan. Siapa sahabatnya? Abu Hurairah wa anhu. Abu Zur'ah ibn Amr ibn Hazm wa anhu. Yang Qismuddin 1 sama Qismuddin 3. Hat. Mana Qismuddin 3-nya ini? Endaki Rafif. Umar wa anhu ibn Qaqa'i wa anhu. Nyicil satu-satu ya, ikhwan. Abu Hurairah, ya. Siapa yang meriwayatkan dari beliau? Abu Zur'ah, disebutkan sama Asta. Abu Zur'ah bin Amr bin Hazm. Mandek. Siapa lagi? Tambah lagi sama Abdan. Umarah bin Qaqa' wa anhu Muhammad ibn al-Fadl. Naam. Wa anhu ishtahar. Itu hadis yang terakhir dalam sahih Bukhari. Tayyib, itu dari jalurnya Muhammad ibn al-Fadl, dari Umarah ibn al-Qaqa', dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tayyib, hanya itu isnadnya ikhwan. Saya dikatakan fardun. Hadis kalimatani habibah, kalimatani khafifatani ala lisani, thaqilatani fil mizani, habibatan ila rahman, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, amal nanti dicintai oleh Allah Azza wa Jal, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ini isnadnya. Tayyib, Muhammad ibn Fadl an Umarah ibn al-Qa'qa' an Nabi Zur'ah an Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sama seperti ini. Tayyib, qala, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang laki-laki kepada Rasulullah alaihi wasallam. Disebutkan beliau adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam beberapa periwayatan Abu Dzar yang bertanya demikian. Wallahu a'lam. Faqala, dia bertanya, ya Rasulullah, ayyus shadaqati a'zamu ajra? Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Yang paling besar pahalanya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, antas sedekah. Engkau bersedekah. Wa anta sahihun, dalam keadaan engkau sehat. Sahihun, sedang bakhil, ambisi dunia. Takhsyal faqr, kamu sedang khawatir fakir, takut fakir. Wada'murul ghina, dan engkau sedang mengangan-angankan jadi orang kaya. Ini sedekah yang paling afdal. Wala tumhil, kata Rasul, dan jangan ditunda-tunda, langsung. Hatta idza balagatil hulqum, hingga nanti ketika nyawa sampai tenggorokan. Balagatil hulqum, ketika roh sampai di tenggorokan, sedang nazak sakaratul maut. Qulta, kamu mengatakan, li fulanin kada wa li fulanin kada, si fulan saya kasih infak sekian, untuk si fulan infak sekian. Waqad kana li fulan, sungguh sebelumnya untuk fulan. Artinya terlambat. Ketika engkau sudah sakratul maut, roh sudah sampai tenggorokan, sudah telat. Sudah bukan lagi masanya berinfak dan bersedekah. Segera, jangan kamu tunda. Jangan tunda-tunda sampai kamu mau mati, jangan. Kalau sudah sampai mau mati, sudah sakratul maut, baru infak. Sudah sekarat, saya infak untuk fulan, saya infak untuk fulan, telat, katanya orang sedayu, kasep, gitu ya, wis kasep, sudah telat, titik. Nah, hadis ini qanatina azakumullah, di dalamnya ada beberapa faedah penting. Yang pertama, sedekah itu bertingkat-tingkat sisi fadilahnya. As-sadaqah tatafawatu fil fadail. Yang namanya sedekah bertingkat-tingkat sisi fadilahnya. Ada sedekah yang paling afdal. Ya, ada sedekah yang di bawahnya. Ada sedekah yang jariyah yang terus mengalir pahalanya, ada yang bukan. Itu menunjukkan apa ya kawan? Sedekah itu bertingkat-tingkat sisi fadilahnya. Yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sedekah yang afdal. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sedekah yang paling besar pahalanya. menjelaskan tentang sedekah yang paling besar pahalanya, yaitu disebutkan beberapa kriteria. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sedekah yang paling besar pahalanya dengan beberapa kriteria, beberapa ciri-ciri. Yang pertama, orangnya sehat. Nah, orangnya sahih, sedang sehat. Yang kedua, orangnya sedang bakhil, sedang senang-senangnya harta dan ambisi meraih harta. Namanya sahih. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, orangnya sedang takut miskin. Takhsyal faqr. Orangnya sedang takut miskin. Yang keempat, orangnya sedang berangan-angan jadi orang kaya. Nah, jadi ibaratnya ekonomi kamu itu sedang menanjak. Yang tadinya biasa sekarang sudah mulai menanjak. Rezekinya sudah mulai banyak, sudah mulai banyak. Kamu sudah planning macam-macam, mau bikin rumah, mau beli mobil, mau beli ini, beli itu. Disalib. Yang kelima, ialah adamul imhal. Tidak ditunda-tunda, alias langsung. Ini lima sifat, lima kriteria sedekah yang paling besar pahalanya. Paham ya? Ketika lima-lima ini ada pada seseorang, lalu dia bersedekah, luar biasa. Berarti dia betul-betul bersedekah itu dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pengorbanan. Itu menunjukkan dia berhasil melawan hawa nafsunya. Satu bayangkan ya, antum lagi sehat walafiat, lagi semangat-semangatnya mengumpulkan pundi-pundi harta benda, rezekinya lagi lapang-lapangnya. Kamu lagi punya planning-planning tertentu yang terkait dengan dunia. Kamu lagi sedang menikmati dunia, takut miskin, takut fakir. Kamu berinfak langsung. Masya Allah, luar biasa. Yang semacam ini jarang ya, jarang ada orang yang berhasil melalui saat-saat semacam ini. Ini perlu perjuangan, perlu pengorbanan, penuh keikhlasan dan ketulusan. Maka dikasih a'zamu ajra. Baik, kenapa demikian? Dikarenakan umumnya orang itu kalau sehat tidak mikiri infak dan sedekah, mikiri dia sendiri. Ya apa ya? Apalagi dia sedang senang-senangnya duit, senang-senangnya harta, sedang ambisi meraih harta, meraih dunia, sedang lapang-lapangnya rezeki yang dia capai. Mas, sulit nih tapi ya. Yang dipikir itu sudah planning. Bisa antum bayangkan. Dibayangkan aja ya. Bisa dibayangkan. Enggak usah capek-capek. Kita bicara masalah usaha yang kecil aja ya, ikhwan. Mau disinggung usahanya ikhwan apa enggak usah nih? Ya Allah, disini sedikit ya. Ya Allah, gak usah bingung-bingung. Kita usaha madu. Madu apa? Kedele. Madu terlalu besar ya, kedele. Kedele apa bubur? Ya Allah. Ada kita orang jual susu kedele. Satu total dihargai berapa? Berapa? 5.000. Botol gede botolnya ya kawan ya. Ini botol sekitar 500 mili. 5.000. Dikalkulasi satu botol susu kedelai ini modalnya cuma 2.000. Untungnya dia berapa? Sebotol ya kawan. Bersih 3.000. Dalam sehari dia bisa menjual 100 botol. Dalam sehari dia bisa menjual 100 botol. Kira-kira berapa untung bersihnya ya kan? 100 botol dikalikan 3.000 sama dengan? Sama dengan 300.000. Benar tak? Iya. Masya Allah. Itu per hari. Bisa antum hitung satu bulan berapa keuntungan dia? 300.000 dikalikan 30 hari sama dengan 9 juta bersih. Aduh, itu kalah PNS yang nangkring-nangkring di kantor kecamatan paling 2.5 juta 3 juta 9 juta nggak terbayang bagi dia ya. 9 juta bersih sebulan. Wes itu sudah kalau kita orang di awang-awang ya. Ya, ya, ya. Gajinya mudir cuma 650. Lah ini 11 juta. Itu baru 100 botol per hari. Ini sudah kelihatan sudah terbayang 9 juta setiap bulan ya untuk kebutuhan ya maksimal-maksimalnya 5 juta lah. Masih bisanya lagi 4 juta. Masya Allah. Semangat dia. Wah dia gencarkan itu. Dia produksi lagi, lebih besar lagi. Ambil ikhwan-ikhwan yang lain sebagai karyawannya. Dia edarkan ke seluruh pelosok-pelosok desa itu. Allah kasih kelancaran, Allah kasih kemudahan. Masya Allah. Kali itu, bulan yang berikutnya dalam satu hari. Bisa menghasilkan, menjual 300 botol. Dia memperluas jaringan, tidak cuma si Dayu tok, si Dayu yang bunga, yang dukun, yang golokan, yang mana gitu ya, sama si Dayu, sak kecamatan itu, belum yang lain-lainnya lagi. Sehari 300 botol, satu botol itu untung bersihnya 3.000. Dia berhasil melepas 300 botol, 3.000 dikalikan 300, berapa? Berapa? Berapa? 900.000. Masya Allah. Sehari itu ya Pak. Boleh, boleh, boleh. 100.000. Barakallah sih. Satu bulan. 900.000 dikalikan 30 hari. Berapa ya Pak? Masya Allah. 27 juta sebulan. Ya potong-potong karyawan sekarang ikhwan ya, ngaji-ngaji karyawan bersih 20 juta. 20 juta sebulan. Ya gitu ya. Wah, segar. Itu baru ke satu kecamatan 300 botol sudah bersih 20 juta per bulan. Itu kan sudah mulai dia sedang lancar-lancarnya rezeki, fisiknya dia lagi sehat-sehatnya, wah lagi seneng-senengnya sama duit, planningnya sudah mulai macam-macam. Sudah apa ini? Wah, mosok ngontrak terus rek. Planning rumah, gitu lagi. Itu sudah umum. Apalagi sudah punya istri, sudah punya anak, mikir rumah, rumah planning. Sudah berhasil bangun rumah dia. Sebulan 20 juta ya kan? Berapa setahun coba? Berapa ya Pak? 240 juta per tahun. Ya Allah dia pakai sebulan 5 juta, 15 juta aja nyelengi dia. 180 juta setiap tahun dia nyelengi. 3 tahun sudah, hampir setengah miliar dia punya duit. Ya. Rumah masuk. Itu baru 300 botol. Dia terus jalan itu. Planning-planning sampai sekabupaten. Bayangkan ya, bukan-bukan yang mustahil. Mau lagi lancar. Itu kan sedang menanjak. Ekonominya lagi menanjak. Lagi seneng-senengnya duit. Lagi gampang-gampangnya duit. Dalam kondisi yang semacam itu, infak dan sedekah. Masya Allah. Pertanda ini orang yang bagus. Orang yang baik. Orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang mengerti hakikat yang namanya dunia. Investasi akhiratnya digalakkan. Tidak terbuai oleh yang namanya dunia. Ini yang paling a'zamu ajra, sedekah yang paling afdal. Apalagi dia lagi modal uang yang ada untuk modal-modal berikutnya, mengembangkan investasi tadi di bagian susu kedelai ya. Mau masuk ke bagian madu, masuk lagi ke bagian yang lain-lain, dimasuki semua sisi-sisi yang ada itu, kan terpakai itu uang itu modal. Ada ajakan tahun ya ikhwan, tahun ada teman kita ini sedang sakit begini-begini, Allah ta'awun. Waduh, bingung deh, ini sudah mau di planning modal ini ada tahun ya bagi modal tahun, modal tahun, modal tahun, kayak gitu ya. Ternyata di sisi kata infak, ya sudah, gampang, urusan modal dipenting dulu. Tahun dia, bleng, begitu, bagus. Ini adalah orang yang sangat bagus, sodakonya sangat afdol. Di saat-saat dia sedang menanjak ekonominya, sedang bakil-bakilnya, sodakoh luar biasa. Barakallahu fikum. Faham ya? Ini hadis menerangkan kepada kita tentang sedekah yang paling besar pahalanya. 5 kriteria tadi. Sebab pada umumnya orang-orang yang mengalami kondisi semacam ini, ikhwan, sulit bagi dia untuk berinfak dan bersedekah. Wallahul musta'an. Nah, dari sini kita ambil faedah. Faedah ini bersifat kaidah. Sifatnya kaidah. Kaidahnya ikhwan, suatu amal ibadah, suatu amal ibadah akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Ulangi lagi ya, sebuah amal ibadah akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda yang besar ketika dilakukan, ketika dikerjakan di saat atau pada masa-masa di situ banyak penghalang-penghalangnya. Dilakukan pada saat atau di masa-masa banyak sekali penghalang-penghalangnya, rintangan-rintangannya, cobaan-cobaannya. Baik cobaan dari dalam ataupun cobaan dari luar. Itu kaidah ya. Paham ya? Ketika antum melaksanakan sebuah amal saleh, sebuah amal ibadah, itu beda. Beda nilai pahalanya ketika engkau kerjakan di saat engkau masya Allah tenang, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang merintangi, tidak ada yang menghalangi, banyak orang-orang yang menolong dia, yang membantu dia, yang sepaham dengan dia. Beda dengan orang-orang yang mengamalkan amal yang sama tetapi dengan penuh perjuangan. Dia harus berjuang, dia harus berkorban, dia harus mengalahkan hawa nafsunya, dia harus menghadapi sekian banyak orang yang mengganggunya, yang merintanginya. Ini lain, yang ini lebih banyak pahalanya. Dikarenakan perjuangan tadi. Yang dikatakan al-ajru ala qadril masyaqqah. Yang namanya pahala sesuai dengan kadar kesulitan orang tadi beramal. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Yang namanya pahala sesuai dengan kadar kesulitannya. Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita sebutkan contoh penerapan kaidah tadi. Amal itu semakin besar pahalanya ketika banyak rintangan dan gangguannya, baik gangguan dari dalam ataupun dari luar. Contoh yang pertama riwayat ini terkait dengan bab sedekah. Dia mendapatkan perjuangan yang luar biasa, sedang sehat, sedang ambisi dunia, sedang senang duit, sedang takut fakir, berangan-angan kaya, sedekah. A'zamu ajr. Contoh yang lain ialah ketika seseorang itu mengamalkan sunnah Rasulullah SAW pada ayyamu sabr, pada hari-hari yang penuh kesabaran, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, fa inna min waraikum ayyaman as-sabiru fihinna kal qabidi 'ala al-jamr. al-amilu fihinna lahu ajru khamsina rajulan ya'maluna mithla amalikum, atau khamsina rajulan minkum. Kata Rasulullah SAW, di belakang hari nanti ada ayyamu sabr, hari-hari yang penuh kesabaran, dituntut untuk sabar, tegar, tabah, kokoh, dikarenakan fitnah yang sangat besar. Orang yang sabar pada hari-hari itu diumpamakan seperti orang yang menggenggam bara api, penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Kata Rasul, orang yang beramal kala itu, beramal dengan sunnah kala itu, mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang sahabat. Perhatikan, pahala 50 orang sahabat. Dilipat gandakan pahalanya. Kenapa? Dikarenakan dia mengerjakan pada ayyamus sabr. Hari-hari penuh perjuangan, penuh pengorbanan, luar biasa. Paham ya? Itu menunjukkan apa? Pahalanya akan semakin besar, dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jal ketika mengamalkan suatu amal, amal saleh, amal ibadah, amal sunnah, sunnahnya Rasulullah SAW, di saat-saat penuh perjuangan. Barakallahu fikum. Contoh yang lain yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW dari Maqil ibn Yasar radhiyallahu anhu, inna Muslim, kata Rasulullah SAW, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah kepada Allah di masa-masa haraj. Haraj itu al-qatlul qital. Di masa-masa banyak peperangan, banyak pembunuhan, fitnah. Itu seperti berhijrah kepada. Nilainya lebih besar. Barakallahu fikum. Itu kaidah. Paham ya? Sekarang antum di sini. Antum mengamalkan sunnah Rasulullah SAW di sini. Di mahatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di tengah-tengah Ahlus Sunnah yang lainnya. Antum mengamalkan dengan penuh ketenangan, tidak ada gangguan, tidak ada rintangan, tidak ada intimidasi, tidak ada tekanan dan segala macam. Kata Ikhwan, itu luar biasa. Antum mengamalkan sunnah sangat berpahala. Tapi ketika dibandingkan dengan seseorang yang tinggal di sebuah tempat, di sebuah desa, di sebuah kampung, di sebuah dusun, di situ dia seorang diri atau mungkin berdua, dia mengamalkan sunnah Rasul, betul-betul termasuk di sunnah, mengamalkan sunnah di tengah-tengah masyarakat yang luar biasa jahilnya. Masyarakatnya mungkin banyak praktek syiriknya, kufurnya, banyak ritual bid'ahnya dan segala macamnya. Diasingkan mereka, diasingkan, dicemooh, dihina, diintimidasi, wah, dituduh macam-macam, dibilang teroris dan segala macamnya. Penuh perjuangan mereka ya Pak. Tapi mereka bersabar, tabah, terus berjuang untuk mengamalkan sunnah. Dari sisi ini pahalanya lebih banyak dia ya. Dia beramal sunnah dengan penuh perjuangan, antum beramal sunnah dengan penuh ketenangan, sama-sama dapat pahala, cuman yang berjuang lebih besar pahalanya. Barakallahu fikum. Antum keutamaannya bisa mengamalkan sunnah sebanyak-banyaknya, antum mendapatkan sisi kathrah, sisi kuantitas, jumlah. Dikarenakan kondisi yang tenang, kondisi yang nyaman, sunnah ditegakkan di sebuah pesantren, antum bisa berlomba-lomba untuk mengamalkan sunnah, dapat pahala banyak dari sisi banyaknya amal sunnah kamu kerjakan. Sementara di sana dapat pahala besar dari sisi kualitasnya. Satu amalan tidak banyak, satu amalan berkualitas, penuh perjuangan, dipertahankan sama dia, dapat pahala yang sangat besar. Paham Ikhwan ya? Mau dengar lagi? Itu kaidah umum. Kaidah umum barakallahu fikum terkait dengan perkara ibadah. Semakin sulit, semakin rumit, semakin penuh pengorbanan dan perjuangan, ketika diamalkan dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketulusan, dengan penuh ketabahan, maka mendapatkan pahala yang lebih besar lagi barakallahu Barakallahu fikum. Bukan berarti antum kemudian ya sudah Ustaz pindah aja ke dusun-dusun yang indah. Belum tentu Anda sanggup, belum tentu kamu mampu untuk sabar di sana. Di pembahasan ketika ada orang yang demikian keadaannya. Bisa antum bayangkan ya, seorang Sunni, seorang Salafi belajar di pondok pesantren berasal dari sebuah tempat itu basisnya orang-orang Sufi. Tokoh-tokoh Sufi, pondok-pondok Sufi. Ini enggak sembarangan. Ini bukan dari kiai bumi, ini kiai langit. Ada kelas itu. Iya. Dia belajar sunnah, belajar ilmu, masya Allah, sampai tengah-tengah masyarakatnya dia amalkan sunnah tadi. Dia dakwahkan sunnah tadi. Kira-kira dapat rintangan ataukah mulus ya? Wah, itu luar biasa apa tantangannya. Dia sabar, dia teguh, dia tabah. Dia sampaikan sunnah dengan hikmah, dengan cara yang baik. Dicemooh, dihina, biasa dia. Ini besar pahalanya, barakallah. Nah, yang penting sabar. Kita ya, ya. Jadi yang hidup di tengah-tengah ahlu sunnah, semangat mengamalkan sunnah, kesempatan untuk mengamalkan sunnah sebanyak-banyaknya dengan ragam sunnah yang ada, disyukuri dengan kondisi antum tadi yang berada di tengah-tengah masyarakat yang jauh dari bimbingan sunnah, dan dia mengamalkan sunnah dengan penuh kesabaran, yang sabar, yang teguh, yang tegar, yang tabah, lanjut mengamalkan sunnah dengan penuh perjuangan, dengan penuh pengorbanan, Anda mendapatkan pahala yang lebih besar lagi dibandingkan dengan yang lainnya. Barakallahu fiikum. Ala kulli hal, masing-masing harus senantiasa di atas sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini berlaku untuk semua amal ya, berlaku untuk semua amal, amal saleh, amal ibadah kepada Allah azza wa jalla, apapun amalan tadi. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.